Senyuman bikin hati tergoda, mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Sayang kau sungguh manis, bikin hati tertarik, bikin hati tertarik.